anak-anak misalnya bapak ibu atau anak kita belajar di sekolah, ilmunya tinggi, pintar dia, tapi takwanya enggak ada, akhlaknya tidak mulia, maka sesungguhnya sistem pendidikan yang berlaku di sekolah itu belum sempurna. Saya tidak mengatakan gagal, tapi baru mendapatkan setengahnya, belum sesuai dengan amanat undang-undang. Itu kalau kita ngaji undang-undang ya, kan sekarang ngaji Quran ya. Nah, jadi maksud saya alhamdulillah itu sudah di Qurannya ada dalilnya, kemudian negara kita menguatkan dengan memfasilitasi itu semua. Ya, karena itu bagian terpenting adalah belajar dimanapun pastikan ilmunya bertambah, imannya menguat. Jelas sampai sini ya? Baik. Karena itu kita berharap Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembahasan di kesempatan malam hari ini insyaallah menambah wawasan kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-22. Alhamdulillah ya. Di pertemuan sebelumnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah sempurnakan ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan bacakan di ayat ke-22. Sebelum kita bacakan, saya ingin menunjukkan dulu bahwa janji saya di pertemuan sebelumnya ingin menunjukkan salah satu tafsir yang tersambung kepada sahabat mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau ini di antara sahabat junior di era Nabi yang seringkali saya kisahkan, disiapkan, diinvestasikan oleh orang tuanya, khususnya ayah tercinta ya Abbas paman Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beda usia 3 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sosok yang dekat dengan nilai-nilai keislaman, khususnya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak kecil didekatkan, disimpan di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memiliki kecintaan yang tinggi kepada Nabi dan segala yang dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya yang diajarkan, tapi dilakukan oleh Nabi. Sampai beliau menyiapkan waktu di masa-masa kecilnya untuk selalu menempel ketat aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk dilakukan. Maka sejak kecil Nabi doakan. Doa inilah yang ingin saya tekankan kembali untuk bisa seringkali didawamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Atau boleh oleh kita pribadi kepada diri kita sendiri. Dan ini pula yang sering kemudian saya lakukan, khususnya sejak masuk pesantren. Ibu saya mengajarkan doa, ayah saya mengajarkan doa, kemudian di antara doa yang diajarkan itu salah satunya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang oleh beliau langsung dibacakan untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa doanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma, ya Allah, hamba bermohon sepenuhnya, faqihhu fid din, mohon pahamkan ia tentang semua hal terkait dengan urusan agama, semua ilmu terkait dengan agama. Nah, hu-nya awalnya kan ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Boleh ibu atau ayahnya misalnya memohon dengan doa itu untuk anaknya. Kalau laki-laki katakan dengan hu, Allahumma faqihhu, ya. Kalau perempuan dengan ha, Allahumma faqihha. Ha-nya panjang ya. Faqihha. Jelas? Kalau banyak, biasanya agak jarang sih ya. Agak jarang nih. Yang dimaksud agak jarang tuh begini. Biasanya kan orang tua kalau ada anak 2, 3, 4, salah satu yang kecenderungannya ke agama kan akan terlihat ya. Ya, seringkali tidak terlihat semuanya kan? Ya, tapi boleh kalau kita menginginkan semuanya paham tentang agama dan dimanapun itu didedikasikan, dia paham tentang tafsir dipakai di kedokteran misalnya, ya. Dia paham tentang fikih dipakai dalam bidang yang lain. Boleh gunakan hum. Allahumma faqihhum. Jelas? Fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Kalau untuk diri sendiri pakaikan ni di ujungnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Jelas ya? Ah, ini diantara doa yang sering saya baca sejak kecil. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, mohon bimbing hamba, berikan pemahaman terbaik dalam semua hal terkait urusan agama. Wa 'allimni ta'wil, dan ajarkan kepada hamba untuk bisa mengetahui detil-detil sesuatu. Jelas ya? Nah, maka dari situ kemudian di antara hal yang paling menonjol dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu kemampuannya terhadap Al-Qur'an. Karena itu beliau diberikan gelar oleh para sahabat dengan turjumanul Qur'an. Turjuman Al-Qur'an, terjemah Qur'an yang berkehidupan. Jadi kalau ingin tahu tentang Qur'an ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya masih belia, sekitar 13 atau menjelang 15 tahun, itu sudah hafal Al-Qur'an, paham tafsirnya, dan sudah hafal sekitar 2000 hadis. Maka nanti beliau pun termasuk menjadi rujukan. Itu kalau sahabat senior sedang rapat, ya, di antara pendapat yang sedang didengar itu seringkali diminta, itu pendapat anak muda ini. Ya, bahkan masih remaja itu. Beberapa sahabat kadang ada yang protes itu, kenapa ini anak kecil hadir di sini? Kata Umar, "Hei, dia bukan sembarang anak," katanya. Ya. Dan seringkali didengar bahkan dilakukan. Apa maknanya ayat ini? Apa maksudnya begini? Itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sejak dini sudah memberikan pendapat di kalangan rapat sahabat-sahabat senior radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Selesai itu, tumbuh menjadi dewasa, beliau mengajar, punya seorang asisten. Ya. Membantu beliau. Ya, disebutnya asisten lah, bahasa halus kan sekarang ya, yang bantu. Dulu orang membantu, saya masih mengalami masa-masa itu. Jadi kita tuh kalau ingin menjadi khadimnya syekh, pembantunya syekh, terserah orang mau katakan apa, atau asistennya syekh, itu kebanggaan tertinggi. Karena di situ kita bisa menyerap berbagai hal yang bisa kita dapatkan yang tidak mungkin atau kadang-kadang sulit didapati di majelis umum. Ya, lihat adabnya, ilmunya, bisa konsultasi langsung. Dulu saya enggak malu masakin buat syekh itu, bawain tasnya. Justru di situ kita dapat berkahnya itu. Ya. Masya Allah, datang, tanya jawab, ya, kemudian bertanya hukum, itu mahal sekali. Di antara asisten beliau yang menjadi muridnya pula namanya Al-Imam Mujahid rahimahullah. Ya, dari kalangan tabi'in. Maka sepeninggal Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diwariskanlah ilmu tafsir itu kepada Imam Mujahid rahimahullah, kalangan tabi'in, dan jadi ahli tafsir. Bayangkan, seorang pembantu, seorang asisten, wafat tuannya, pembantunya menjadi ahli tafsir. Bisa begitu? Ya? Dan kemudian diwariskan itu ilmunya. Ya? Diserap lagi oleh orang-orang setelahnya. Termasuk yang kitab kemarin, Jami'ul Bayan, karya Al-Imam At-Tabari yang ini. Itu banyak mengutip pendapat Al-Imam Mujahid yang tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan 5 abad setelah beliau ini munculkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir itu mengambil pendapat juga, di antaranya tersambung lewat Imam Mujahid lewat jalur ini. Maka dari kumpulan riwayat Imam Mujahid ini dan murid lainnya, dikumpulkanlah materi keterangan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma secara singkat dan padat, mirip-mirip yang kemudian dicetak setelah itu ada tafsir Jalalain. Pernah dengar ya? Tafsir Jalalain itu, ya, saya juga ada, nanti kita tunjukkan kitabnya. Maka disebutlah tafsir ini namanya Tanwir ini Al-Miqbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu jilid. Nah, ini kitabnya ya. Tanwir Al-Miqbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi semua di kitab ini rujukannya langsung ke sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi di kita di Islam itu tafsir aja ada sanadnya tuh. Tafsir ada sanadnya. Alhamdulillah kita punya satu jilid ya. Ayo dapatkan ya tafsirnya ya. Ini insyaallah murah kok, enggak mahal tuh. Ya, antum makan sebulan dapat berapa tuh? Ya, ini sampai akhirat nih. Ya. Ini asli masih bahasa Arab tuh. Ya. Makanya kita bahas nanti ya. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi maksud saya sudah menepati janji ya. Masih ingat kan dulu pernah saya sebutkan ya bahwa saya akan membawa tafsir yang terkait dengan atau tersambung kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi saya sudah tepati janjinya. Sekarang mari kita masuk kepada bahasannya dan kita rujuk tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً

Saat disampaikan pada Imam Asy-Syafi'i bahwa si fulan telah meninggal dunia, beliau enggak mau menyolatkan. Ya, karena tahu kehidupannya bagaimana. Tapi setelah yang memandikan beliau itu menemukan di bawah bantalnya ada syair, dan syairnya indah sekali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan nadil jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azimi. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun enggak kuat kalau harus masuk ke neraka Jahannam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka Jahannam aku enggak kuat, ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah. Karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Itu saat mendengar syair itu disampaikan dan dibaca, maka beliau kemudian ya langsung menyusul ke tempat ya dimakamkan itu. Dan ada yang menyebut riwayat masih akan disolatkan, kemudian disolatkan, tapi menyebutkan dan sudah dimakamkan lalu mendoakan. Itulah kisah seseorang yang terlihat banyak berbuat maksiat, tapi ternyata di ujung hidupnya husnul khatimah. Ya, ini yang mendasari saya gak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan banyak dicela, tapi kita doakan. Minimal dengan doa itu, menembus terlung hatinya yang paling dalam, dan membimbing dia untuk merubah menjadi lebih baik. Dan boleh jadi ketika lebih baik, mungkin kesolehannya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Gitu ya? Baik, ini sesuatu yang sangat dalam teman-teman sekalian, bagian yang penting untuk saya tekankan. Kita kembali, jadi Allah tuh menginginkan semua rahmat itu disebutkan. Kalau berat mengucap namaku Allah, ingat rahmatku kata Allah, sebut Rahman. Rahman ini rahmat tanpa batas. Karena itu kalau kembali ke Quran surah 39 di ayat 53, kata Allah, hei, la taknatu min rahmatillah, jangan putus asa ya rahmatku. Nanti kalau kita sudah sampai kepada pemahaman itu dan tertanam dalam jiwa kita rahmatmu ya Allah, langsung turun kalimat berikutnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dosamu sebesar apa sih? Ya. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, aku ampuni sekarang kalau engkau mau bertobat. Jadi maaf ya, kalau dengan turunnya ayat ini belum tersentuh kita untuk bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa kita? Salah Allah di mana gitu kan? Lantas ada orang mengatakan, kenapa saya mesti begini ya Allah? Kok kenapa? Allah kan sudah jawab tadi. Aku hamparkan rahmatku dengan luas untuk menerima taubat yang engkau lakukan kepada aku. Jelas sampai sini? Maka di antara wujud itu semua, turunlah ayat 21 di Al-Baqarah untuk memberikan pengantar. Hei semua manusia, hambaku yang empat golongan itu. Kan? Kembalilah kepada Allah. Tingkatkan takwamu supaya engkau bahagia. Karena di ujung ayatnya kan la'allakum tattaqun ya. Tingkatkan takwamu supaya engkau bahagia. Supaya engkau nyaman, rizkimu tentram, gitu kan? Aku menginginkan engkau kembali kepada fitrah. U'budu rabbakum. Mulai itu dengan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ternyata ibadah itu jalan yang mengantarkan kepada semua solusi kehidupan. Sebentar ya, sebelum kita masuk ke ayat 22, saya ingin tekankan ini dulu supaya enggak lupa. Karena problemnya begini, kalau sudah lupa itu suka enggak ingat. Kalau sudah lupa suka enggak ingat, itu masalahnya. Gini. Alhamdulillah. Ini ibadah nih. Ini solusi. Jadi persamaan singkat sebentar ya, ini agak dalam ngajinya, tapi saya turunkan dengan bahasa yang insya Allah, Allah berikan kemudahan untuk dipahami ya. Ini adalah tentang hidup. Allah berikan kita kehidupan, Allah. Di antara fitrah kehidupan itu, nanti sandingannya adalah ujian. Ya, jadi hidup itu selalu bersanding dengan ujian. Tidak ada satupun orang hidup yang tidak diuji. Seringkali manusia menyebutnya dengan masalah, problem. Ya, masalah, problem. Tidak ada manusia di bumi ini yang hidup yang tidak punya masalah. Semua pasti akan diuji. Jelas ya? Dan tujuan ujian ini diberikan, awas, lihat cara memandangnya. Bukan untuk menjadikan kehidupan kita bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu sehingga tahap kehidupan kita bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah melekat menjadi fitrah bagian dari hidup. Jadi kalau kita ingin meningkat kualitas hidup, pasti harus lewat ujian. Paling gampang ini kan saya selalu contohkan di anak sekolah kan. Kalau TK naik ke SD, bahkan sekarang kan anak TK diuji kan. Apakah layak gak bisa masuk SD gitu kan? Ketika dia lulus ujian, artinya dia dipandang layak untuk naik tingkat ke level berikutnya dan kualitas pendidikannya bertambah, gitu kan? Itu fitrah hidup. Dan kalau kita jujur, kita katakan pada diri kita, bukankah setiap kita mengalami persoalan, kualitas hidup kita menjadi semakin lebih meningkat? Gitu kan? Pengetahuan meningkat, emosi lebih baik lagi, gitu kan? Tata cara memandang hidup berbeda, itulah fitrah. Dan ini penting disadari, memang bagian yang telah Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Jadi melihat masalah itu jangan dilihat pada problemnya. Ingat ya, lihat pada hikmahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ini konsepsi hidup bersanding dengan ujian ada di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155. Ya. Dan kalau mau diteruskan sampai ayat 157, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Nah, pelan-pelan nanti cara menyelesaikan ini untuk mendapatkan solusinya, Allah berikan shortcut. Ya, khususnya bagi insan yang beriman. Kan kita harus bertanya kan kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada yang belum beriman, ada yang sudah beriman. Lalu manfaat iman kami untuk mengentaskan persoalan itu apa? Maka sebelum bertanya, Allah sudah jawab. Untuk orang-orang yang yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, Allah berikan shortcut, begini cara mengatasi persoalan. Kalau kamu dapatkan begini, ini solusinya. Kalau kamu mendapatkan seperti ini jalan keluarnya. Jadi bagi insan beriman itu, yang menarik, bahkan sebelum dia mendapatkan ujiannya, Allah sudah terangkan, masalahnya akan begini, solusinya akan begini. Ya. Ada yang akan menikah berumah tangga misalnya, itu sudah jelas tuh, sebutkan. Kemungkinan yang muncul persoalan begini, begini, begini, begini. Ini persoalannya, ini masalahnya, ini solusinya. Jelas? Nah, persamaan antara solusi dengan ujian itu, ujian bisa mendapatkan solusi, persamaannya dibentuk seperti ini. Ujian ingin mendapatkan solusi, solusi ditemukan pada ibadah. Ini konsep asalnya. Jadi kalau kita balik itu, setiap orang hidup diuji dengan ujian, problem kehidupan. Kemudian dia mengharapkan solusi, solusinya bisa diraih lewat ibadah. Paham sampai sini dulu? Oke. Sebelum kita jeda untuk azan, saya mau tanya dulu sebentar begini. Yang punya solusi hidup itu siapa? Ya kan? Anda punya persoalan dengan harta, yang paling kaya siapa? Ya, yang punya harta siapa? Anda punya persoalan dengan ilmu, ingin ditambah pengetahuan. Yang punya ilmu siapa? Karena itu Allah punya sifat al-ghaniyyu, al-razzaqu, al-alimu, al-hakimu dan segalanya karena Allah penguasa segalanya. Sekarang logika sederhana kita mengatakan, kalau Anda punya akses dekat dengan pejabat, dekat sekali, mungkin dibantu gak? Ya, logikanya begitu kan ya? Sekarang kalau Anda punya akses yang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka cara membangun kedekatan dengan Allah itu, konsepsinya disebut dengan ibadah namanya. Ini. Di ibadah itu membantu kita untuk semakin terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkoneksi kuat, wajar bagi Allah dan punya kewajiban untuk memudahkan hidup kita karena koneksi kita tinggi. Maka disinilah kemudian setiap hari 17 kali kita diminta terkoneksi dengan Allah. Dalam konsep ibadah itu kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu aku ibadah, ingin membangun koneksi. Iyyaka na'budu. Tapi belum selesai ayatnya. Ketika Anda mengatakan iyyaka na'budu, kata Allah sempurnakan. Wa iyyaka nas'a. Iyyaka na'budu adalah ibadah, wa iyyaka nasta'in adalah solusi. Karena itu ketika hadisnya qudsi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, perhatikan kalimatnya, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang hamba mengatakan dalam salatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang aku punya masalah, dan kepada-Mu lah aku minta solusi. Apa jawab Allah? Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar ibadahnya, maka apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan. Pertanyaannya, kalau memang kita diciptakan untuk ibadah dan memudahkan kehidupan kita, bagaimana caranya ya Allah? Di mana tempatnya? Seperti apa jalannya? Itu yang kita akan bahas setelah menunaikan salat Isya, dan korelasinya tersambung ke ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya

waktu Indonesia bagian barat terhubung dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menghimbau bahkan berdoa bagi saudara-saudari kita di belahan dunia manapun yang telah mendekati atau masuk waktu salat, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dengan khusyuk dan mendapatkan penerimaan terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebelum kita meneruskan, saya mengharapkan dan saya meyakini teman-teman semua bisa fokus, tapi saya akan lebih fokus kepada isi kajian karena waktunya sangat padat. Setelah ini saya harus langsung berangkat ke Jogja dan perjalanan dengan darat ya. Jadi saya akan disusul dengan rapat, nyambung lagi, langsung berangkat. Karena itu fokus baik-baik dan saya berharap semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sehingga apa yang kita ulas bisa lebih spesifik kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita uraikan menjelang Isya tadi bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sejatinya bukan ingin memberikan beban kepada kita dalam berkehidupan di muka bumi ini, tapi lebih memberikan jembatan untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, sehingga dengan itu mampu mengentaskan semua problem kehidupan yang mungkin kita hadapi. Karena itulah ketika kita berkehidupan, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang jelas bahwa dalam hidup itu mungkin ada persoalan-persoalan sebagai bagian dari ujian hidup yang didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Bentuknya detail sekali. Kalau di rumah tangga mungkin akan begini. Saat menuntut ilmu barangkali akan seperti ini. Di masyarakat dengan status sosial yang berbeda akan didapati seperti ini. Cara menyelesaikan itu semua, membangun solusinya, maka jembatannya ditampilkan oleh Allah dalam bentuk ibadah. Karena itulah ketika, bahkan jangankan manusia, ketika jin pun diperintahkan untuk ibadah, sejatinya memberikan solusi dalam berkehidupan. Maka turunlah Quran surah ke-51, Adz-Dzariyat, di ayat ke-56, yang memberikan spesifik penekanan ketika Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kalau Anda bertanya kenapa, maka dijawab di Al-Fatihah itu yang kita mohonkan setiap hari, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Karena ketika engkau mengatakan, ya Allah, kami membangun konektivitas denganmu lewat ibadah ini, maka kami punya persoalan, kami mohon solusinya. Maka dijawab oleh Allah di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku. Bila hamba-Ku memenuhinya dengan baik, maka apapun yang dia minta. Tolong garis bawah ini. Apapun yang dia minta saat ini, aku kabulkan. Di hadis qudsi yang lain Allah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, ibadi khalaqtuka lil'ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hamba-Ku, aku ciptakan engkau itu esensinya untuk ibadah, maka jangan banyak mainnya. Jadi yang membuat saya tidak mampu mengatakan kita ya, karena kan enggak semua kita gitu ya, yang membuat seseorang atau hamba Allah merasa sulit dalam hidup itu, ternyata kata Allah itu dia enggak fokus ibadah, dia banyak mainnya, banyak gesernya gitu. Dia punya masalah, Allah kasih solusi, ini keterangannya, ini jalannya. Dia nuntutnya tinggi kepada Allah tapi solusinya enggak dibaca. Jadi ketika Allah berikan petunjuk enggak dibaca. Quran kan petunjuk, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudallin nas. Hudan itu petunjuk berkehidupan. Ya, Allah berikan petunjuknya, diterangkan di situ jenis persoalan ini solusinya, dia enggak baca tapi nuntutnya tinggi. Ketika diberikan, dia tidak lakukan. Kata Allah, boleh jadi yang membuat hidupmu penuh beban

termasuk oksigen juga bertebaran, ya kan? Karbon dioksida diserap, ya oksigen keluar kan? Makanya ayatnya di Quran surah ke-8 At-Takwir itu ayat 18, ya wasubhi idza tanaffas. Kalau subuh itu tiba, tanaffas. Maka peredaran kehidupan itu dimulai, nafasnya dimulai, matahari mulai muncul, ya. Bunga-bunga pun sejuk, nyaman, oksigen banyak keluar. Makanya mahal subuh itu. Disiapkan mereka tunggu sebelum subuh udah bangun. Nah, itu waktu yang paling ideal tuh, 1 jam menjelang subuh itu. Jernih cara berpikir, tenang. Ya, kembali ke Quran surah Al-Muzammil itu di ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'a wa aqwa muqila. Kalau Anda bisa bangun tuh di antara sekian malam, khususnya yang mendekati kepada subuh, sepertiga malam terakhir, itu sentuhannya ke jiwa menjadi kuat dan keingatan itu dahsyat. Kalau pengen lihat risetnya orang barat ya tentang bagaimana bangun menjelang subuh itu, ya di sepertiga malam silahkan cek risetnya itu. Suasana yang paling menenangkan, meneduhkan, membuat konsumsi berpikir itu sehat dan cepat memahami sesuatu, itu waktunya. Dan kita punya ayatnya. Dipraktikkan enggak gitu? Jadi ternyata diminta tahajud itu bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar. Ya kan? Supaya emosi stabil, supaya tenang, supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini supaya dapat solusi. Ah, pengetahuan bertambah. Ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, engkau akan cenderung bahagia. Karena itu di Al-Baqarah di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat taqwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tafsir ini nyambung ke yang sebelumnya yang dengan ke Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, jangankan manusia, bahkan jin. Kemudian di ujung ditutup la'allakum tattaqun, supaya kalian mampu meningkatkan takwa. Dan kenapa ya Allah mesti meningkat takwa? Dijawab, supaya hidupmu mudah. Jelas? Nah, lalu yang paling menarik sekarang kita bertanya, ya Allah, di mana kami beribadah itu? Seperti apa perangkatnya? Bagaimana menunaikannya? Bagaimana caranya? Maka sebelum kita bertanya itu semua, sempurna semua keterangan yang menjadi jawaban untuk kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum engkau aku ciptakan, kata Allah, aku sudah siapkan tempatnya untuk engkau beribadah itu. Masuklah ke ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Bapak ibu sekalian, itu yang saya terangkan dari ba'da maghrib sampai sini itu cuma satu huruf, alladzi. Saya terangkan itu aja tuh tadi tuh. Itu diwakili oleh satu kalimat aja di Quran, alladzi. Itu maknanya. Yuk kita bedah dari kebahasaannya. Ada di sini yang belajar bahasa Arab? Ada ya? Dari kampus ada ya? Saya ada lihat juga mahasiswa Madinah ikut ngaji itu tadi yang jurusan bahasa, ada ketemu murid kita. Ya. Itu insya Allah ada di tingkat agak tingginya, ada yang alfiyah kan ya? Ada yang jurumiyah kan? Ya. Al-kalamu wa lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Amma al-ismu wa kalimatun dalat 'ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wa an, kan? Itu yang jurumiyah ya. Kalau sudah masuk ke alfiyah, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Lompat ke nomor 88. Mausulul asma'il ladzil untha allati. Ingat? Ingat enggak? Ah, jangan setara dengan Allah, terangkan di sini. Mausulul asma. Ya, kita bedah bahasanya. Ngajinya agak sabar ya. Jadi semua disiplin ilmunya yang bisa kita sampaikan, kita uraikan. Mausulul asma'il ladzi al-untha allati, kemudian falya, hamzahnya dibuang, idza ma thuniya la tuthbiti. Nah, nanti kalau bisa menghafal bait ini insyaallah paham gramatikal bahasa Arab, nahu dan sharaf. Bisa pandai itu, ya, bisa pandai. jumlahnya 1002 bait. Jumlahnya 1002 bait. Nah, saya S2 itu tesisnya tentang syarah Ibnu Aqil, manhaj Ibnu Aqil, ya fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Jadi tentang ini. Mausulul asma'il ladzi al-unthallati. Isim mausul itu, ya, kalau mau kita i'rab, ini mubtada, ya, mudhaf, mudhaf ilaih, ini mubtada tsani, khabarnya mahdhuf, takdiruhu minhu. Isim mausul itu, isim, ingat ya, al-asma' itu jamak dari kata isim. Isim berarti kata benda. Gitu? Isim berarti apa? Kata benda. Perhatikan baik-baik. Mausulul asma, isim mausul itu, ragam isim mausul itu. Kenapa penting saya bulati isim? Karena nanti mausul itu ada dua. Ada yang huruf, ada yang isim. Ini pokoknya dengar aja dulu ya. Saya memahami barangkali ada beberapa yang belum akrab, tapi dengar aja dulu, insya Allah nanti satu saat kalau bukan Anda, anaknya insya Allah ya. Baik. Enggak cukup dengan amin, siapin dari sekarang ya. Doa, doa. Jadi mausul itu nanti ada dua jenis. Ya. Mausul itu bahasa kitanya konjungsi yang menyambungkan sesuatu. Kata sambung lah, ya. Paling gampangnya konjungsi kata sambung. Ya. Nanti fungsinya apa kita akan bedah. Itu ada dua jenis. Ada yang huruf, ada yang isim. Ada yang huruf jumlahnya 5. Ya. Ada an, ada anna, kemudian nanti ada lau, ada kai, an, anna ada tasdidnya. Ada lau, ada kai, ada ma. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang huruf. Jadi ada kata sambung yang mengorelasikan, menyambungkan keterangan sebelum dengan setelah, ditengahi oleh kata sambung. Itu ada 5 hurufnya. Ya. Nah, selain yang 5 ini, ada bentuknya kata benda, bukan huruf. Ya. Kata benda disebut dengan isim. Kalau dijamakkan disebut dengan asma namanya. Jelas? Asma. Nanti ada yang khusus misalnya kalau digenderkan untuk laki-laki, ya, atau yang sifatnya netral, yang tidak bercabang. Ada yang sifatnya untuk perempuan atau yang sifatnya bercabang. Karena itu nanti kita temukan misalnya alladzi, pernah dengar? Allati, pernah dengar? Alladzina, pernah dengar? Allati, pernah dengar? Allawati, pernah dengar? Nah, itu yang termasuk dengan isim namanya. Kata-kata benda yang fungsinya menjadi konjungsi, menyambungkan satu keterangan dengan keterangan yang lainnya. Bentuk pertama kata benda yang berfungsi untuk menyambungkan adalah alladhi. Mausulul asma'il ladhi al-unthallati. Ada alladhi untuk mudhakkar, ada allati untuk muthanna. Saya simpan yang ini, saya terangkan yang ini. Karena di Al-Quran kan yang tadi kita dapatkan ayat 22, alladhi kan? Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Pelan-pelan, pernah dengar enggak kata mudhakkar? Bukan zakar, tapi mudhakkar. Karena nanti ada zakar wal unta. Pernah dengar mudhakkar? Baik. Mudhakkar, gini. Mudhakkar. Ini kita ngaji bahasa Arab sebentar ya. Saya sedang siapkan buku bahasa Arab praktis. Enggak jelimet insya Allah. Cuman kasih rumus, begini, begini, begini. Insya Allah bisa. Ya, dan cepat, insya Allah cepat. Nanti tunggu, sudah jadi, tinggal dicetak. Ya. Perhatikan baik-baik. Pernah dengar kata mudhakkar enggak? Apa artinya? Laki-laki kan? Baik. Sebetulnya kata mudhakkar itu bukan laki-laki. Ya, ya? Kalau zakar, itu laki-laki. Unta, perempuan. Mudhakkar asalnya adalah sesuatu yang tidak bercabang. Tidak bertambah. Tidak bercabang. Tidak berkembang. Itu asalnya. Ingat ya? Sesuatu yang berkembang, bertambah, atau ada potensi itu disebut dengan mu'annas namanya. Jelas ya? Mudhakkar dengan mu'annas. Jelas? Jadi mudhakkar asalnya gak bisa disebut laki-laki. Tapi asal maknanya sesuatu yang tidak berkembang atau bercabang. Dari sini, saya tanya pada bapak ibu sekalian, kalau laki-laki itu berkembang tidak? Tidak. Perempuan yang berkembang, mengandung, melahirkan. Jelas? Laki-laki gak ada yang mengandung dan tidak ada yang melahirkan. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja. Paham? Enggak usah capek-capek sewa rahim sana. Enggak, laki-laki udah. Ya, Asep ajalah ya. Enggak ada Asepiah misalnya kan? Udah. Jadi kalau udah perempuan, perempuan aja. Perempuan karena mengandung melahirkan, artinya sudah berkembang dan melahirkan, maka dia masuk pada mu'annas. Paham? Baik, sekarang Allah melahirkan? Allah dilahirkan? Allah berkembang? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu-satunya, lam yalid walam yulad. Setelah Allahus samad, lam yalid walam, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakullahu, tidak bersyarikat, artinya tidak berkembang, tidak bercabang, tidak berpartner. Berarti kalau dalam konteks pemaknaan ini, Allah masuk mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Karena itu kata ganti yang kembali kepada Allah, termasuk kata sambung yang kepada Allah, harus mudzakkar bukan mu'annas. Jadi jangan dipahami, ini kok Allah huwa berarti Allah laki-laki. Tidak. Nah itu belum ngaji namanya. Das ya? Qul huwallahu. Huwa, huwanya kenapa mudzakkar? Karena Allah tidak berkembang, tidak beranak, tidak diperanakan. Paham sampai sini? Baik. Karena itu mausulul asma'il ladzi, ragam kata benda. Perhatikan isim, awas. Kembali ke jurumiyah. Jurumiyah itu yang paling dasar belajar bahasa Arab. Karya Al-Imam As-Sunhaji ini, bapak ngarang kitab untuk anaknya supaya bisa bahasa Arab. Ya. Ini tolong tiru ya. Bapak insinyur kuliah nih, bikin dong catatannya itu, satukan, jangan dibuang. Dari dosen ngajar, kumpulkan, catat. Saya dulu begitu, ya, dulu begitu, diketik, satukan. Jadi diktat akhirnya, kita ajarkan lagi ke anak kita. Dengan metode berbeda, sesuai dengan zamannya. Sayang kalau cuma Anda yang kuliah, Anda pintar sendirian. Anda insinyur, Anda dokter, diktatnya kumpulin. Yang dasar-dasarnya keluarkan, nanti anak ingin menyusul itu, ajarkan. Minimal, minimal pokok-pokoknya, ya. Nah, Al-Imam As-Sunhaji itu menginginkan anaknya bisa bahasa Arab dengan baik. Maka beliau kemudian menuliskan pokok-pokok bahasa Arab. Yang pokok apa? Supaya anak ini cepat belajarnya. Setelah ditulis, datang ke salah satu aliran sungai. Lalu bermohon kepada Allah, ya Allah, jika kitab kecil ini bermanfaat, maka mohon tetapkan tintanya di atas kertasnya. Tapi kalau ini tidak bermanfaat, bahkan untuk umat di masa depan, mohon alirkan tintanya bersamaan dengan mengalirnya air di sungai ini. Maka disimpanlah kemudian ke aliran sungai itu, ya. Lalu tiba-tiba beliau katakan, jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Ayo ngalir air, ngalir air. Jadi pengen mengalir supaya pengen lihat itu luntur enggak tintanya. Ternyata semakin mengalir air, semakin tetap tintanya dan tidak luntur sedikit pun. Maka disitulah kemudian beliau yakin ini isinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dituliskan kemudian selesai, maka diberi nama dengan kitab Jurumiyah. Dari jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Kitab itu ada maknanya. Jangan dikira bulughul maram itu enggak ada artinya. Subulu salam itu enggak ada artinya, ada semuanya. Fathul Bari itu ketika diberi nama Fathul Bari ada artinya. Nah, ngajinya begitu. Jadi kita tahu oh, maksudnya ke sini. Nah, kenapa ini isim? Apa bedanya dengan huruf? Saya simpan huruf karena bukan bahasan kita. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu di Jurumiyah. Yang tadi yang saya sebutkan kitabnya itu. Isim, kata benda, kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab berbentuk dengan kata benda disebut dengan isim, apapun namanya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, maka kaidah pertama mengatakan semua kata atau makna yang diwakili oleh kata isim itu, dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Artinya apa? Ketika Allah menurunkan ayat ini dibuka dengan Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah bukan ingin nurunkan ayat ini untuk orang yang hidup di zaman Nabi saja. Dia enggak diikat dengan waktu. Untuk zaman setelahnya, zaman setelahnya, zaman setelahnya, seakan-akan Allah ingin katakan, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, viralkan kepada umatmu, kepada seluruh manusia seluruhnya, ya, bahwa kasihku begitu luas. Aku menginginkan semua hamba itu kembali taat, beribadah lagi supaya hidupnya nyaman, dan sampaikan pada mereka informasi ini, ya, tidak diikat dengan waktu. Jadi siapapun yang hidup setelah era ini, tanamkan pada jiwa mereka, kasihku begitu luas, cepat kembali. Ya, aku telah ciptakan mereka, tujuannya begini, konstruksinya begini. Kalau mereka enggak yakin, silakan riset diri mereka sendiri. Kalau memang ingin melihat juga kata Allah, silahkan selain lihat pada diri mereka, lihat pada tempat untuk ibadah yang telah aku siapkan. Apa itu? Alladzi ja'ala lakumul arda. Ketika menggunakan kata alladzi dan disebut dengan mausul konjungsi, artinya ayat 22 ini ingin meneruskan, menyambungkan keterangan dari ayat 21. Dan keterangannya tidak diikat dengan waktu. Artinya kalau kita ngaji sekarang, pekan depan ketemu lagi, masih berlaku ayat ini. Ya, kita meninggal, generasi berikutnya datang, masih berlaku ayat ini. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuannya pun tidak diikat dengan waktu. Kalau kita ngaji sekarang, awas, awas ya, hisabnya nanti menjadi meningkat karena kita sudah tahu maknanya. Dan tidak diikat dengan waktu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke. Itulah alladzi. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi keterangan di ayat 22 ingin menyambungkan, selain aku telah menciptakanmu, kalau ngajinya begini, kalau kita ingin dalamkan. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya kan? Baik. Simpan sampai sini, teruskan ke bawah. Ya, selain aku khalaqakum menciptakan kalian, alladzi ja'ala lakumul arda. Kalau kamu masih belum yakin dengan aku sebagai Tuhan, dengan meriset dirimu, maka setidaknya lihat di bumi ini yang telah aku hamparkan keseluruhannya untuk bisa engkau gunakan ibadah, selain itu untuk engkau riset demi mendapatkan dirimu kepadaku, demi mendekatkan dirimu kepadaku. Oke, teruskan. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk ibadah. Ya kan? Di mana kami ibadah? Seperti apa caranya? Kata Allah, aku siapkan tempatnya fil ardi. Bukan fis sama. Fil ardi. Alladzi ja'ala lakumul arda. Satu, kita temukan kata al-arda. Apa artinya ardun? Nah, asalnya ardun itu bukan bumi. Ya? Asal kata ardun itu tempat yang masih mampu dipijak saat kita masih berkehidupan. Jelas ya? Ya, kalau sekarang kita ada di mana sekarang? Masjid Al-Ihsan ya? Masjid Al-Ihsan kan? Nah, ini kan? Nah, jadi sepanjang kita hidup, masih hidup gak sekarang? Atau ada yang meninggal sekarang? Masih hidup kan ya? Baik, sepanjang kita hidup dan kita berpijak, memijak sesuatu tempat, itu disebut ardun namanya. Jelas? Jelas ya? Contoh, ada yang sedang misalnya bertugas ke bulan. Ya kan? Baik ya, dia bertugas ke bulan misalnya, ada misi tertentu ya. Nah, ketika dia menginjak di situ, berada pun di area itu misalnya, itu bagi dia ya tempatnya bulan, betul, komar. Tapi keadaan dia di situ ketika berpijak itu ardun. Yang dimaksud ardun ini, dia masih punya kewajiban beribadah sepanjang dia masih bisa memijak tempat dimanapun dia hidup. Paham? Oke, baik. Satu, ardun, tempat dia berpijak. Dan kita artikan dengan bumi secara umum. Nah, tempat kamu beribadah itu, kata Allah, di setiap tempat yang mampu kamu pijak secara umum. Dimanapun itu, umumnya di bumi. Maka aku desain tempat itu, mendesain, menjadikan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan ja'ala. Ya ja'alu. Jadi ada khalaqa, ada ja'ala, itu beda. Saya agak pelankan sedikit. Ini apa? Spidol ya. Oke, ini spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan untuk melontar yang ngantuk. Ya, misalkan? Oke. Nah, ini belum ada nih. Segini ya. Dianggap belum ada. Sekarang ada. Mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali. Menjadi ada, plus dengan materinya. Dengan bahannya. Jadi bukan mengadakan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya. Bukan. Mengadakan sesuatu plus dengan materi, bahan asal dan sebagainya, itu khalaqa namanya. Jelas ya? Namanya apa? Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Nah, yang melakukannya, pelakunya, subjeknya disebut khaliq namanya. Khaliq. Isim fa'ilnya. Jadi kalau disebut khaliq itu, khaliq, itu artinya bukan sekedar mencipta. Tapi mencipta sesuatu betul-betul dari tidak ada. Jadi gak ada bahannya, gak ada apa. Jadi mengadakan sesuatu plus dengan materi asalnya. Itu disebut dengan apa? Khaliq. Karena itu satu-satunya yang bisa mendapatkan nama Khalik adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia gak bisa. Sekalipun dia bisa membuat sesuatu, misal membuat meja, kan harus ada bahannya dulu kan? Ya kan? Ada kayunya, tripleknya, pakunya, macam-macamnya. Baru dia susun jadi meja. Kalau gak ada bahan gak bisa. Nah karena itu manusia tidak bisa disebut dengan Khalik. Ya, makanya yang terkait dengan manusia disebutnya dengan ikhtara'a, yakhtari'u ikhtira'an. Hadza min ikhtira'ihi. Ini dari apa yang dia buat, ya. Tapi kalau Khaliq, dia mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Karena itu ketika Allah mencipta kita manusia. Ya, mencipta kita manusia, maka Allah mengenalkan kepada semua hamba-Nya, semua makhluk-Nya dengan nama Khaliq. Di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'in masnun. Dan ingatlah, pahami, renungkan, karena id itu mengandung makna kontemplasi, perenungan. Ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman menginfokkan pada malaikat dan jin yang keduanya tercipta sebelum manusia. Jadi, maaf, malaikat dicipta duluan sebelum jin, jin dicipta lebih dulu sebelum manusia. Jadi urutannya malaikat, jin baru manusia. Karena itu di ayat 27-nya di surah yang sama, surah Al-Hijr, ayat 27 jin disebut sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan kata Allah dengan keagunganku sebelum manusia, dari bahan yang beda, dari api yang bergolak. Nah ketika Allah mengatakan aku mencipta manusia, maka diksi yang ditampilkan kalimat Qur'annya Khaliq, inni khaliqun bashara. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi belum disebutkan fungsinya apa, di mana berkehidupan. Sedangkan semua yang Allah ciptakan itu mesti ada manfaatnya. Harus ada fungsinya, harus jelas tujuannya. Karena tidak boleh ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Sekalipun nyamuk yang kecil. Ya, karena itu ada ayat tentang nyamuk. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Harus ada manfaatnya. Karena itu ketika sudah tercipta manusianya, barulah dijelaskan kepada malaikat dan jin, ini tujuan penciptaan manusia itu. Maka nanti kita akan dapatkan di ayat ke-30 di Al-Baqarah. Ketika dicipta menggunakan khalaqah, ketika dijelaskan fungsinya menggunakan ja'ala. Pindah ke Al-Baqarah ayat 30. Lompat dulu sebentar ya. Kalimat pembukanya sama. Di Al-Hijr ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Bedanya apa? Kalau di Al-Hijr ayat 28, proses penciptaannya dari tidak ada menjadi ada. Yang di Al-Baqarah ayat 30 adalah proses menerangkan fungsinya, di mana dia berkehidupan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memviralkan, ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memviralkan, menyampaikan kepada malaikat dan kalangan sementara jin yang ada pada masa itu, aku akan memberikan tugas, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta ini. Jadi menjadikan atau memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta itu disebut bahasa Arabnya dengan nama ja'ala. Tadi apa fungsi spidol? Menulis ya. Oke, maka saya katakan inni ja'ilunil qalama, ya, misalnya alatan lil kitabah. Saya akan menjadikan spidol yang ini, ya, yang ini sebagai alat untuk menulis. Wa inni ja'ilun hadzal qalama ramyan lin nu'as. Sedangkan spidol yang ini aku jadikan sebagai wasilah untuk melontar yang ngantuk. Paham? Oke. Nah, sekarang di Al-Baqarah ayat 22 itu khalaqa atau ja'ala? Ja'ala. Karena nanti kalau kita ngaji tafsir, ada yang menjelaskan makna ja'ala itu dengan khalaqa. Oke? Okay? Yang dimaksud di sini penekanannya allazi ja'ala lakumul arda firasha. Tempat yang akan digunakan oleh manusia beribadah itu tempatnya di mana?

Allah titipkan untuk dipakai, pakai ibadah dulu, itu rasanya akan beda. Antum kalau pernah dapat pakaian, dipakai sholat dulu, itu akan malu menggunakan pakaian itu pakai maksiat. Akan malu. Karena memori pertama yang sampai di benak kita, itu pernah dipakai sholat. Ya. Makanya kalau ada orang ingin berbuat maksiat, dia akan milih-milih tuh. Ya. Dari perangkat-perangkat yang memang belum pernah digunakan untuk berbuat taat. Kalau gak percaya silakan. Ada gak orang yang biasa pakai kendaraannya untuk ngaji ke masjid, tiba-tiba dipakai untuk mencuri? Gak mungkin. Ya. Dia akan berpikir, jangan pakai yang ini ya, ini sayang, investasi ibadah. Ya. Makanya terkadang beberapa pakaian itu penting melekat nilai-nilai syariat di dalamnya. Walaupun kemudian jadi budaya, tapi asalnya menjaga. Contoh gini ya, ini bukan ilmu utak-atik ya. Bukan ilmu utak-atik dan bukan ngarang-ngarang ini. Kalau mau dicari, sanadnya ada. Kalau mau tanya ke kiai-kiai juga. Lihat, kenapa para kiai kita itu banyak yang sarungan? Ya, banyak yang sarungan. Itu ada maknanya. Orang tua kita itu melekatkan makna disebutnya sarung kan? Di Arab juga ada izar namanya, izar, ya. Tapi itu dipakai jadi budaya yang melekat bahkan di dunia pesantren, santri dan sebagainya. Karena sarungan itu ini masya Allah. Ini maaf ya. Agak mahal tapi jarang disampaikan. Agak mahal tapi jarang disampaikan. Nih, sebentar. Saya tunjukkan begini. Sarungan itu serapan dari kata syara'an, syariat. Syara'an, sarungan. Sekali lagi, ini bukan ilmu takatik ya. Bukan ilmu takatik. Kalau mau dicari, sanadnya sampai. Insya Allah, kiai-kiai di pesantren tahu itu. Ya. Dan kami diajarkan, dari kecil juga diajarkan. Syara'an itu dibawa dalam bentuk kosakata, diterapkan dalam sesuatu yang melekat pada diri kita. Syara'an, sarungan. Ya kan? Dari kata syariat maksudnya apa? Hei, selimuti dirimu dengan nilai-nilai syariat, sarungan. Makanya pakai sarung itu dipakainya ke masjid, pakai ngaji dan sebagainya. Kalau naik dikit, anak-anak di daerah itu dipakein ke sini jadi kayak sorban gitu kan? Ya kan? Ya, terserah mau jaka sembung, jaka ini, si jai, si pitung, macam-macam kan? Ya, kalau udah pakai itu kan kesannya baik ya. Itulah syara'an, sarungan. Paham? Kemudian pakaian atasnya apa? Pernah dengar baju koko? Ya, baju koko itu serapan dari baju takwa, waqwa, tuqo, takwa. Disingkat jadi koko, diserap jadi koko. Jadi maksudnya pakaianmu itu pakaian takwa, mengambil dari surat Al-A'raf itu, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaianmu pakaian takwa. Jadi kalau sudah kenakan itu tingkatkan takwamu jaga. Makanya ketika Anda pakai baju koko itu, suasananya beda kan? Ada orang ke diskotik pakai baju koko. Ya kan? Lain kan? Jadi sekali lagi ya, ini penting saya sampaikan di awal supaya tidak menduga nanti utak-atik itu tidak. Ya. Bukan ya, ini ada sanadnya. Pakai baju takwa itu gambaran tingkatkan takwamu. Bangun ketaatan lebih baik lagi. Kalau dibawa ke dalam dunia pengetahuan, belajar yang betul. Makanya pakaian takwa itu bagi para muslim pembelajar mahasiswa itu pakaian yang mampu meningkatkan pengetahuannya untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu syara'an, kalau sudah ilmunya bagus, ibadahnya bagus, tutupi hidup dengan syariat, syara'an, sarungan, ya. Kemudian kalau ilmu sudah tinggi, sudah bagus, hidupnya penuh dengan syariat, maka pakai kofiyah, khufyah, tambah ketakutannya kepada Allah, tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang alim itu yang takwa, yang baik, yang sudah mengerti, maka dia semakin tawadhu. Makanya orang pintar, ulama, kiai yang bagus, habib, ustadz-ustadz yang baik itu, ketika merasa ilmunya itu bagus, dia semakin tawadhu. Semakin lembut, semakin baik, semakin menyatukan, membangun harmoni, itulah khufyah, itulah kopiah. Kalau sudah ini ada, kopiah ada, baju takwa koko ada, saran sarungan ada, maka pakailah bakyak. Tahu bakyak gak? Ya, bakyak itu dari kata al-baqa, bakyak, pertahankan tuh sampai pulang. Makanya di santri, di pesantren banyak bakyak gitu. Jelas ya? Halo? Nah, ini bukan ilmu utak-atik, itu dari dulu sudah begitu. Cuma kita kan tinggal pakai aja. Nah, yang paling aneh itu generasi sekarang yang aneh mendapatkan keterangan itu. Artinya apa? Artinya kita kurang menggali sekarang. Artinya ada yang kurang menggali tentang keterangan di masa lalu. Kan orang tua kita dulu itu gak banyak teorinya, simple aja. Tapi maknanya dalam. Maknanya dalam sekali. Paham sih sini? Baik ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Hei. Aku telah jadikan bumi yang engkau pijak itu, yang engkau berkehidupan di situ, engkau beraktivitas di situ, kondusif dan sangat nyaman digunakan untuk ibadah. Artinya kalau Anda pernah berkehidupan dan diberikan oleh Allah space untuk berinteraksi, belum pernah dipakai ibadah, tangisin tuh. Coba pulang ke rumah ya, lihat semua ruangan di rumah. Nanti pulang cek, jangan-jangan ada satu ruangan yang belum pernah dipakai sholat di situ. Oh. Ayo kan? Nah, coba dicek lagi. Ya. Awas hati-hati, nanti hadisnya banyak. Kalau hadis tentang desain rumah itu ada loh, teman-teman yang di dunia interior. Ya. Awas tuh, Nabi itu sangat efektif sekali. Jangan sampai kata Nabi, misal ya contoh nih, ada 4 kamar, cuman 3 yang dihuni, maka 1 itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi Islam itu spesifik, jangan ada yang israf, berlebihan. Sia-sia gak kepake. Ya, ini untuk kamar siapa, ini bagaimana, ini yang mana. Didesain semuanya, supaya nyambung semua. Ada aktivitas di situ. Jelas sampai sini? Oke. Alladzi ja'ala lakumul arba firasha. Jangan sampai tidurnya nyaman, tapi ibadahnya gak maksimal. Makanya disindir nanti di Al-Muzammil. Ya, innalaka finnahari sabhan tawila. Duh hambaku, ya ayyuhal muzammil. Ya, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Awas, inna sanulqi 'alaika. Hey, mana Qur'annya? Qaulan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'u wa aqwamu qila. Innalaka finnahari sabhan tawila. Ini bahasa bebasnya begini nih sampai ayat ke-7. Hei hambaku yang sedang tidur enak banget pakai selimut. Ya kan? Dan engkau itu begitu sibuk siangnya. Innalaka finnahari sabhan tawila. Kamu itu siangnya begitu sibuk cari dunia. Malamnya enak banget tidurnya pakai selimut. Pulas begitu. Itu kata Allah nih. Cita-cita masuk surga. Firdaus lagi itu. Dia? Ayo, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, saya kan, tapi pelan banget kan, saya gitu. Karena menyadari memang siangnya sibuk. Ya kan? Malamnya pulas kan? Dengan cita-cita masuk surga. Kata Allah, cobalah bangun sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit ibadahlah. Jadi semua desain itu menyaman, menenteramkan dan menenangkan. Semua desainnya nyaman. Setelah itu apa? Kalau cuma bumi saja enggak nyaman tuh. Maka dijadikan kemudian langit sebagai atapnya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Maka supaya kamu merasakan lebih enak lagi, nikmat lagi, nyaman lagi, ada pemandangan yang bisa ditatap, kami jadikan langit itu sebagai atapnya, bahkan dibangun seluas-luasnya. Allah siapkan seluas-luasnya. Dari mana dapat perpaduan ini? Temukan di Quran surah 51 dari ayat 47 sampai 48. Nanti tafsir ayat ini yang dua-dua didetilkan lagi di Quran surah 51 ayat 47 sampai dengan 48. Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un wal-arda farashnaha. Di Al-Baqarah ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Di Adz-Dzariyat ayat 48, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Kata Allah, hey, aku sudah jadikan langit itu ya dengan kekuatanku, dengan keagunganku, dengan kekuasaanku seluas-luasnya. Bahkan pindah ke Al-Mulk nanti engkau pandang ya, aku jadikan semua yang di langit sebagai hiasan. Walaqad zayyanna samaa'ad dunya bimasabih. Kami jadikan ada bintang-bintang, ada cahaya, ada planet yang bisa diriset dan sebagainya. Natap ke langit, indah kan? Coba keluar malam-malam lihat ke langit. Nyaman kan? Kayaknya ada orang-orang yang punya harapan tuh suka rebahan kan? Kaum rebahanes. Ya kan? Ke rooftop naik atau di lapang kan? Saya kalau di Timur Tengah musim panas itu menjelang waktu ujian, rata-rata teman-teman keluar tuh dekat pohon kurma atau ada yang naik ke rooftop rebahan tuh ke langit ngelihat begini gitu. Dan mulai bermohon, menanamkan harapan gitu kan? Punya cita-cita gantungkan setinggi langit ya, setinggi langit. Terus setinggi tinggi betul dia lihat ke atas, tenang kan? Coba lihat keluar. Nanti setelah kajiannya selesai. Lihat tuh gini enak tuh. Nyaman. Jadi langitnya didesain nyaman. Buminya didesain nyaman. Dan bukan hanya daratannya, termasuk lautannya. Dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin. Saking indahnya banyak yang wisata kan ke pantai, ke laut. Ya kan? Banyak yang lihat. Nah, itu sindirannya tajam banget. Anda itu untuk dunia aja begitu nikmatnya. Kenapa kenikmatan itu enggak dibawa ke ibadah, kata Allah? Padahal aku desain kenikmatan ini untuk ibadah, bukan untuk banyak main. Coba jujur pada diri sendiri ya. Dari sekian puluh tahun Allah titipkan berkehidupan, berapa banyak menikmati dunia dengan menikmati ibadah? Dari semua fasilitas yang telah Allah berikan sampai malam ini, berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu akan dihisab. Itu akan dihisab. Ya. Nah, di titik ini, maka mulai saat ini kita mesti berbeda memosisikan semua tempat yang kita pijak di bumi ini. Maka kalau pulang ke rumah, cek semua tempat yang kita pijak, jadikan itu sebagai bagian tawasilah kita bisa beribadah di dalamnya. Walaupun hanya berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Karena kalau kita meninggal, setiap tempat yang pernah kita pijak itu akan bersaksi di hadapan Allah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Lihat ardu. Wa qala al insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat, di antara tafsirnya yang kita pijak akan menyampaikan kepada Allah di situ kita pernah berbuat apa. Maka enggak ada yang bisa tertutup dari peristiwa akhirat itu. Semua akan terungkap. Sekecil apapun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik akan diungkap, yang buruk pun akan diviralkan. Sekecil apapun. Makanya sebelum sampai ke sana, perbaiki di sini. Ya, saya akan akhiri dengan kisah seorang ulama saleh. Alim. Ada syekh yang sangat luar biasa saleh. Alim. Alim itu tunggal, jamaknya ulama. Pengikutnya banyak, santrinya banyak. Dan senang berdakwah berkelana. Dakwah ke tempat ini, ke tempat. Satu kali secara singkat, ketika beliau sedang berjalan, dan itu dikenal oleh santrinya, syekh yang sangat kuat. Kuat sekali, fisiknya kuat. Bagus ya untuk dakwah itu. Tapi satu kali, ketika sedang berjalan di satu tempat, tiba-tiba pingsan, jatuh. Dan lama ditunggu itu. Setelah sadar, lalu ditanya oleh santrinya, "Mabika," katanya, "Syekh, kenapa?" Perhatikan jawabannya. "Saya teringat saat memijak tempat ini, saya teringat bahwa saya dulu pernah berbuat maksiat di tempat ini. Lalu aku beristighfar ketika menginjaknya, saking takutnya aku dengan dosa aku itu, aku beristighfar kepada Allah sampai pingsan pada saat itu." Saya mau tanya, maksiatnya seorang alim itu gimana sih? Seorang syekh yang alim itu maksiatnya gimana? Ya, itu saking takutnya kepada Allah saat hisab jadi viralkan di akhirat nanti. Karena semua lihat. Karena sekarang Anda bisa tutupi, saya bisa tutupi. Dan beruntungnya kita disayang Allah, gak dibuka aibnya. Ini boleh jadi saya pun mungkin banyak aib. Ya, dan Allah berkenan menutup, makanya kita syukuri. Anda boleh jadi lebih baik dibandingkan saya. Hanya boleh jadi Allah tutup aibnya saja gitu kan, sehingga tidak terbuka. Di akhirat akan dibuka semua, sekecil apapun. Karena itu sebelum kembali, itu tutupi dulu. Pernah lihat film ya? Ada sinetron itu? Saya mau tanya, itu kalau casting, syuting begitu, langsung jadi begitu tayang atau diedit dulu? Diedit itu supaya bagus atau supaya tampil apa adanya? Bagus kan? Kalau ada kata-kata kurang bagus, diedit ya? Didubbing kadang-kadang kan? Gambar-gambar kurang bagus, diedit ya? Supaya jadi lebih bagus kan? Demikian. Nah, kehidupan kita tuh begitu, sebelum ditampilkan di akhirat, maka kisah hidup kita yang akan ditampilkan nanti, edit dulu sekarang. Ya, kata-kata yang kurang bagus istighfari. Sehingga yang keluar dibuka nanti bagus. Bagian episode kita yang kita ketahui, kita tahu itu. Dan Allah maha tahu. Ya, maha tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah, selesaikan dulu. Mintakan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Nanti kalau sudah biasa dilakukan, Anda itu paling paham dengan kebiasaan Anda. Anda keluar dari masjid saja sudah ada memorinya. Setiap kita tuh memorinya beda. Kesini pernah memikirkan siapa, berprasangka buruk pada siapa, ya, pernah nginjak sendal siapa, pernah pakai sendal siapa wudu tanpa bilang, dan sebagainya tuh. Itu nanti kalau bisa kita biasakan itu, demi Allah saya katakan itu akan merubah keadaan hidup kita. Kan beda suasananya, tenang gitu, enak. Saya punya sepupu. Dia masuk pesantren dulu. Ketika dia masuk, ada sendal jepit di pesantren itu. Dia beli itu. Dia ke masjid. Begitu ke masjid, pulang sendalnya hilang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kemudian tandai. Kan suka ditandai ya. Misalnya kalau Adi inisial, ya kan? A, dia kan A. Gitu. Dia masuk masjid, keluar, hilang lagi. Ketiga, dia ikat dengan gembok. Sendal jepit dia gembok tuh. Anda tahu enggak? Hilang dengan gembok-gemboknya. Yang keempat, dia tuliskan. Ini benar karena masih polos kan dari SD ke SMP ya, masuk karena diterima setingkat SMP. Dia tuliskan di sendalnya, takutlah kepada Allah. Itu bertahan sendalnya. Bertahan. Sampai kalimat itu hilang, hilang lagi sendalnya. Lalu yang kelima dia putuskan, setelah tawakal aja apa adanya. Saya jalan aja begitu. Begitu dia keluar dari masjid, ditampakkan oleh Allah di mana keempat-empat sendalnya dan siapa pelakunya. Gitu. Dan balik lagi akhirnya. Jadi ternyata ada beberapa episode kehidupan kita itu yang disiapkan oleh Allah untuk mematangkan bagian dari diri kita. Kadang ada yang belum matang ilmunya dikasih ujian pengetahuan, yang belum matang emosionalnya dikasih ujian-ujian emosional dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki itu sadari dulu sehingga ketika kita menghadapinya sudah siap menjalaninya. Di antara cara untuk menyiapkan itu, perbanyak istighfar di setiap tempat yang kita pijak, lalu siapkan untuk menjadikan itu semua sebagai tanda mendekat kepada Allah. Kalau setiap tempat sudah kita mulai nyambung untuk menjadikan itu terikat dengan penghambaan kepada Allah, maka tempat itu berubah bukan sekedar tempat tapi menjadi ayat namanya. Menjadi apa? Ayat. Ya, nanti kata ayat setidaknya disebutkan sebanyak kurang lebih 64 kali dalam Al-Quran. Dan setiap kita memijak bumi, melihat langit, melihat lautan, bagi orang-orang yang sudah beriman kuat dan paham ayat ini, maka semua tempat itu tidak lagi menjadi tempat ardun, tapi menjadi ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi kalau sudah lihat langit, ingatnya sama Allah. Ya, jadi beda nih kalau orang biasa lihat langit, langit, gitu kan? Udah. Kalau ilmuwan lihat langit, wah, ini rasi bintangnya menunjukkan begini nih, arah angin begini dan sebagainya. Tapi kalau ulul albab yang tahu esensi kehidupan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Masya Allah, indah betul ciptaan Allah ini. Sujud dia, gitu kan? Mendekat dia kepada Allah. Dan pancaran setelah itu apa? Bisa jadi pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Dari mulai planet, bintang gemintang, bulan sampai matahari diriset semua, pada akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salatu. Kalau sudah hanifah muslimah, hanif, lihat langit, lihat bumi, tempat dipijak, setelah itu apa? Inna sholati, sholat. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mati. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu caranya. Laut, ada lagi ayatnya. Ayat 164 di surah Al-Baqarah. Nanti kalau sudah sampai, kita baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ayat tentang kapal, kapal laut, perahu di laut dan sebagainya. Itu Quran ada ayatnya. Ada ayatnya. Makanya dulu setelah orang Islam itu maju dengan keislamannya di eranya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang kuat itu maritimnya, armada lautnya. Itu inspirasinya dari Quran. Itu sebetulnya bisa diturunkan ayatnya karena Indonesia itu kan luasannya lebih banyak lautan kan dibanding daratan itu. Jadi kalau belajar eranya Utsman bin Affan di copy paste nilai kemaritimannya, oh kuat banget itu. Ya. Masa dari sekian banyak selat itu kalau enggak salah tuh ya hampir 2/3 ada di Indonesia itu. Hampir 2/3. Nah, itu ya. Nah, jadi sekarang kalau sedang ngaji ayat ini kan baru setengah nih. Ya kan? Baru setengahnya kan belum selesai kan? Ya kan? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina, baru sampai situ, baru setengah. Jadi sekarang kalau lihat langit, sudah lihat ayat ini, sudah ngaji, lihat langit itu sudah. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Minimal latihan itu dulu. Latihan dulu aja sampai hati kita tersambung. Di lisan dulu aja. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, jadikan lisanku yang berpikir ini menjadi persaksian yang memberatkan mizanku di akhirat. Itu dulu aja. Walaupun belum ada sentuhan ke jiwa. Semakin sering berlatih, semakin tersentuh jiwanya nanti. Ya, sentuhlah ia di lisanmu, maka ia akan turun ke jiwamu. Jangan di mata aja, sentuhlah ia. Lekat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu aja yang dihafalin tuh. Kan dari mata turun ke bukan cuma mata, dari lisan turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Di hati ini ada iman, dari kaki naik ke hati. Jadi ada yang turun, ada yang naik, sumbernya di hati. Inna fil jasadi mudghatan, kan? Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Paham di sini? Yang dahsyat tuh begini, yang dahsyat. Lihat hujan, ingat Allah. Itu yang susah itu. Kan ada yang baru gerimis, miribis, pepoyan gitu kan? Ada yang begitu kan? Gerimis, jemuran gitu kan? Ada yang tapi yang ini baru mendung pun ingat Allah. Hujan turun ingat Allah. Zikir. Sampai menikmati setiap butiran hujan itu. Luar biasa, indah sekali. Setiap butiran itu menikmati. Ya, saking nikmatnya tertidur pun karena zikir. Bukan sekedar tidur, kan ada terapi tidur dengan mendengar suara hujan kan? Ya kan? Itu bukan sekedar tertidur, dia saking menikmatinya bisa larut dalam suara itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan kapan itu bisa terjadi? Nanti pekan depan. Kita teruskan ayatnya. Kan yang selanjutnya tentang hujan. Ya kan? Selanjutnya tentang hujan kan? Ya allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i. Nah, kenapa pakai anzala sedangkan di surat Luqman pakai nazala? Kapan jadi nazala? Kapan jadi anzala? Bagaimana menikmatinya? Kenapa disebut ma'a bukan matara? Kapan disebutkan matar? Berapa kali disebutkan di Quran? Nanti pekan depan kita bahas insyaallah. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, jadi kalau ada ayat tentang bumi dijadikan sebagai hamparan yang dimaksudkan cara kita berinteraksi, bukan ingin menunjuk bentuk bumi. Jadi ayat ini bukan ingin bicara bumi bulat, bumi datar. Awas ya? Bukan, kalau ingin tahu bentuk bumi sederhana, keluar dari bumi, lihat dari luar. Itu aja, Quran itu esensial. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak penting, yang tidak membuat kita lebih cerdas. Paham ya? Ya, jadi jangan masuk ke lingkaran perdebatan pendapat bumi bulat, bumi datar. Ya, enggak. Kalau pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat bentuknya. Tapi kalau ingin menikmati kehidupan di bumi, maka lihat Quran dan jalani semua petunjuknya. Paham? Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di pekan yang akan datang bila Allah memberikan kesempatannya, seperti biasa Kamis di malam Jumat ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya WIB waktu Indonesia bagian Bekasi. Baik, itu satu. Yang kedua, diinformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa insya Allah karantina hafalan Quran itu programnya akan dimulai dan mungkin akan ditandai bahkan yang dari jauh dulu tuh dari Wajo udah akan dari Goa, bukan Wajo, dari Goa itu akan mulai bergabung. Bahkan masya Allah jangan kalah, itu dari jauh tuh ada disiapkan sekitar 400 orang gitu untuk menghafal ya. Jadi saya harapkan teman-teman semangat untuk bisa tetap menghafal. Insya Allah ketika dibuka itu akan diinfokan. Itu satu. Yang kedua, tiga maaf. Satu ta'lim, yang kedua karantina. Yang ketiga teman-teman sekalian, Mira. Ada banyak mulai bertanya. Insya Allah Mira akan segera dimulai di hari Senin. Seperti biasa, subuh akan kembali ke kajian Mira yang online itu ya, yang tergabung di kurikulum yang terstruktur itu. Hari Senin kita akan mulai ya, di Senin subuh. Yang sudah terdaftar tolong diaktifkan akunnya, karena tinggal diaktifkan dan tersambung kembali. Dan insya Allah di bulan depan akan mulai offline Mira sesuai profesi yang dipilah-pilah itu kelasnya. Karena sekolah ini sudah mulai jadi dan ada ruangan yang insya Allah bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman yang umrah insya Allah di tanggal 4 Agustus akan ada pertama manasik yang online dulu sebelum offline. Jadi nanti akan bertemu saya via online di Zoom dan kita akan terangkan beberapa hal yang terkait dengan praktek ibadah. Lalu nanti manasik langsungnya akan diinfokan kemudian yang offline ya insya Allah. Yang terakhir, yang selanjutnya teman-teman sekalian, saya sangat mendorong semuanya untuk menjadi bagian dari ahli Quran. Karena itu mungkin banyak dari hidup saya untuk diabdikan ke situ. Dan di antara program yang sekarang sedang kita marakkan, saya pengen semuanya mudah mendapatkan Quran. Karena itu kita cetak terus tuh paket hafalan, kita bagikan. Saya ingin berharap teman-teman yang di kelas mahasiswa yang pelajar itu, tolong diambil itu paket macan uaha ya. Mahasiswa cerdas anak negeri, usahakan Al-Quran hafal macan uaha. Masukkan gratis daftarnya, gak bayar itu. Dan paketnya dikasih gratis juga. Karena kita sama-sama berwakaf tuh. Berwakaf kita cetakin kita bagiin. Alhamdulillah tuh Banten Faletehan 2500, Tazkiyah di Bogor juga kita kirimkan juga ribuan juga. Ibnu Khaldun kita kirimkan 5,000. Kalau Anda nanti terlambat, Anda tertinggal. Ya, dan insya Allah akan ada wisuda nanti sama-sama untuk kebersamaan keseluruhannya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan sebagai penutup, yang pesantren insya Allah tanggal 20 Juli ini sudah akan mulai penerimaan. Kita akan infokan kemudian. Ya, juga satu lagi untuk mengakhiri. Satu lagi, maaf kalau saya harus menyampaikan secara terbuka kepada teman-teman semuanya, untuk yang terkait dengan program yang spesifik yang sedang kita siapkan, karena sering banyak bertanya ke sini, datang dan seterusnya, mohon teman-teman cek dulu web ya, ada Akhyar Center. Jadi saya kadang sering khawatir kalau datang dari luar, datang ke sini sudah bawa anak, bawa koper, ternyata pesantrennya belum jadi kan, belum siap dan sebagainya. Tolong tanya dulu ke call center, ke Akhyar Center. Untuk pesantren, sekali lagi, pesantren insya Allah penerimaannya 20 Juli, tapi syarat-syaratnya nanti akan diinfokan secara terbatas untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa untuk kebaikan semuanya. Materi-materi yang ada bisa didapatkan di e-book ya, di luar bisa dicari, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Siapa yang paling jauh? Ah ibu, baik. Dari mana yang paling jauh? NTT, masya Allah. Ada yang lebih jauh dari NTT? Ayo, ayo. NTT loh ini. Ibu belakang dari mana? Dari mana bu? Medan. Ayo, jangan bilang dari Bandung. Sudah ada NTT. Ya? Cililin sama NTT jauhan mana? NTT, NTT sama Medan. Enggak, saya mau kasih hadiah madu untuk dari NTT. Mana pak? Ini nggak ada di toko ya? Silakan. Nggak usah dipoto pak. Bawa aja. Untuk ibu yang dari Medan tadi satu, ini satu lagi ya dari belakang. Oh ada yang lebih jauh? Baik, tawakal ya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda. Tolong belikan di belakang ya. Saya kadar Allah ada dua di depan ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.